Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.